Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ اخواني في الدين أعزكم الله وأخواتي في الله كمسلمين كمسلمات yang saya hormati khususnya para akhwati في الله رحمني ورحمكم الله yang merupakan makhluk yang lemah, yang merupakan makhluk-makhluk yang Rasulullah SAW gambarkan mereka, para wanita ini, sebagai fitnah. Ma taraktu ba'di fitnatan hiya adarru 'ala ar-rijali minan nisa. Aku tidak tinggalkan sepeninggalku satu fitnah. Ini tidak ada sepeninggalku satu fitnah yang lebih besar bagi kalian melainkan para wanita. Dan juga kalian para wanita yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam aktsaru ahli an-nar, kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Dan para wanita itu juga selain dikatakan aktsaru ahli an-nar, di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebanyakan mereka yakfurnal ashir, tidak syukur kepada suami, tidak mengerti berterima kasih kepada para suami. Dan juga kalian para wanita yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak ada naqsatu dinin wa aqlin yang yaglibna ala ar-rijali aqwa, selain para wanita enggak ada makhluk yang naqsatu dinin wa aqlin, yang kurang akalnya, kurang agamanya, tetapi bisa mengalahkan kaum laki-laki yang kuat, yang gagah, melainkan para wanita. Enggak ada makhluk yang lemah, kurang akal, kurang agama, tapi bisa mengalahkan laki-laki, enggak ada selain wanita. Jadi wanita memang makhluk yang unik. Kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di samping laki-laki dengan perintah-perintah yang khusus. Di samping perintah-perintah yang umum sama dengan laki-laki, juga ada perintah-perintah khusus bagi kalian para wanita. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka berhijab. yudnina alaihinna min jalabibihinna. Katalah hendaklah mereka menjulurkan jilbabnya ke seluruh tubuhnya. Ini perintah Allah SWT bagi para wanita. Ya ayuhan nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Wahai nabi, katakan kepada para wanita, kepada istrimu, anak-anak perempuanmu, dan para wanita muslimin, yudnina alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka menjulurkan pakaiannya ke seluruh tubuhnya. Sehingga kata Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, para wanita hendaklah menutupi seluruh tubuhnya kecuali mata untuk melihat. Bahkan dalam riwayat, kecuali mata kirinya saja. Jadi satu mata cukup untuk mengintip agar berjalan tidak salah jalan. Hanya itu saja. Kalau bisa ditutup semuanya dalam keadaan bisa melihat keluar, bagus, wabihi wa ni'mah. Juga Allah perintahkan secara khusus para wanita dengan perintah yang berbeda dengan kaum laki-laki. Hijab tidak diperintahkan bagi laki-laki, diperintahkan bagi para wanita. Adapun aurat laki-laki disebutkan dari pusar sampai ke lututnya. Tapi para wanita hendaklah menutupkan tubuhnya, menutupkan kainnya ke seluruh tubuhnya. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan khusus bagi para wanita, waqarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyatil ula. Hendaklah kalian tetap di rumah-rumah kalian. Jangan tabarruj. Tabarruj al-jahiliyyatil ula. Jangan mejeng, jangan nampang, jangan sering-sering keluar rumah seperti jahiliyah terdahulu. Lihat, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan perintah-perintah khusus bagi para wanita. Kenapa? Karena sudah dikatakan tadi, wanita memang berbeda dengan laki-laki. Makhluk yang memang unik, yang dikatakan oleh Nabi sebagai fitnah, aku tidak tinggalkan satu fitnah sepeninggalku yang lebih besar bagi laki-laki melainkan para wanita. Sehingga kalau mereka dibiarkan bebas tanpa hijab, dibiarkan bebas keluar rumah dengan berdandan, dengan mejeng, dengan tabarruj, maka akan jadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan itu yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, golongan yang gak akan masuk jannah dan gak akan mencium bau jannah, sinfani min ahlin nari lam arahuma, kata Nabi, dua golongan dari penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Maksudnya belum muncul di zaman Nabi. Lam arahuma. Pertama, rijalun mahum siyab ka'adna bil bakhar. Pertama, kaum laki-laki yang bersama mereka ada cemeti-cemeti seperti ekor sapi. Digambarkan sebagai kaum-kaum yang bengis diktator. Kemudian kata Nabi, yang kedua adalah nisa'un kasiyatun ariyat ma'ilatun mumilat ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah la yadkhulna aljannata wa la yajidna rihaha. Kata Nabi, yang kedua adalah para wanita kasiyatun ariyat, memakai pakaian tapi telanjang, ma'ilatun mumilat, melenggok-lenggokkan badannya, memiring-miringkan badannya, ru'usuhunna kasnimatil bukhtil ma'ilah, rambutnya disanggul, disasak tinggi seperti punuk unta yang miring. Kata Nabi, la yadkhulna aljannata, enggak akan masuk surga, wala yajidna rihaha, bahkan tidak akan mencium bau surga. Ini ikhwan fillah a'azakumullah wa akhwati fillah, maka kalian wahai para wanita, ingat-ingatlah bahwa kalian walaupun dari satu sisi adalah fitnah, sehingga harus berhati-hati menjaga diri dengan hijab dari kain dan hijab dari batu dan dari bata dan dari semen. Apa itu hijab yang dari batu, bata dan semen? Rumahnya. Berhijablah di rumah kalian, maka itu hijab yang paling baik. yaitu tembok-tembok rumah kalian sebagai hijab. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Kalian tetaplah di rumah-rumah kalian, jangan sering-sering keluar, jangan tabarruj seperti jahiliyah terdahulu. Dan Allah katakan, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan para wanita kaum muslimin, yudnina alaihinna min jalabibihinna, kalau mereka terpaksa keluar hendaklah memakai hijab yang syar'i yang menutupkan ke seluruh tubuhnya, agar jangan menjadi golongan yang tadi yang tidak akan masuk jannah dan tidak akan mencium bau surga, yaitu nisa'un kasiyatun ariyatun ma'ilatun mumilatun ru'usuhunna ka'asnimatil buhtil ma'ilah, yaitu para wanita yang pakai pakaian tanpa telanjang, artinya pakaiannya tidak menutup auratnya, pakaiannya tidak menutup auratnya secara syar'i, ada memakai pakaian tetapi ketat membentuk tubuhnya, ada yang memakai pakaian tapi tipis menerawang tembus ke dalam tubuhnya, ada yang pakai pakaian tetapi dalam keadaan sedikit minim, ada yang pakai pakaian di satu tempat dibuka di tempat lain, di luar pakai hijab, pakai kerudung, masuk ke pemandian umum buka kerudungnya, pakai pakaian renang panjang, habis itu selesai pakai kerudung lagi, kasiat ariat, demikian tafsir para ulama, pakai pakaian tapi telanjang, ada sekian makna, pakai pakaian tapi tidak menutup auratnya, pakai pakaian tapi ketat, pakai pakaian tapi sedikit, pakai pakaian tapi tembus pandang, atau pakai pakaian di satu tempat dan dia melepas tempat lain. Lah apa gunanya pakai pakaian pakai hijab kalau mereka sudah tahu ketika kamu berenang di sana di pemandian umum. Demikian pula ma'ilatun mumilat, melenggok-lenggokkan badannya, berjalannya dibuat-buat, dan sebagian lagi berjalannya berlenggak-lenggok karena terpaksa, karena hak sepatunya sangat tinggi sehingga kalau jalan susah, sebagian lagi terpaksa karena roknya sepantas banget dengan pahanya, susah untuk bergerak. Kudubinina azakullah, itu semua sama. Ma'ilatun mumilat ru'usuhunna ka'asnimatil buhtan ma'ilah. Dan kemudian rambutnya yang disasak, didandani dengan sekian macam bentuk, semuanya menjadi fitnah. Maka hendaklah para wanita sadar siapa dirinya, bahwa dirinya adalah sebagai fitnah yang harus dijaga, jangan sampai membuat fitnah laki-laki. Yang kedua, hendaklah kalian bangga bahwa Allah Subhanahu wa taala menjaga kalian sebaik-baiknya. Allah perintahkan dengan sekian aturan adalah untuk menjaga kalian, untuk menghijabi kalian supaya kalian terlindungi, terjaga dari fitnah. Karena mereka-mereka yang memakai hijabnya, maka mereka akan dikenal sebagai wanita yang salehah. Kalau dia dikenal sebagai wanita yang salihah, mutadayyinah, yang beragama, masya Allah, sunniyah, salafiyah, maka niscaya orang-orang akan segan kepadanya, enggak berani mengganggu. Masyarakat pun akan paham bahwa ini bukan wanita sembarangan, ini adalah wanita yang mahal harganya. Tidak boleh diganggu, bukan wanita murahan. Tetapi kalau mereka-mereka sebagaimana digambarkan oleh Nabi, yang Nabi waktu itu belum melihat tapi kita melihatnya dengan banyak, na'udzubillah, yaitu kasiyatin ariyatin ma'ilatin mumilatin ru'usunna kasnimatil buhtil ma'ilah, maka mereka itu sungguh murah. Wanita-wanita yang seperti itu adalah wanita-wanita yang murah harganya seperti jajanan pasar, siapa saja bisa lihat, siapa saja bisa pegang, bahkan na'udzubillah siapa saja bisa coba. Astagfirullahaladzim. Maka kalian wahai ahli sunnah, kalian wahai wanita-wanita muslimah mukminah baqiyah, kalian adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang yang dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga perintah khusus yang berikutnya bagi para wanita, Kalau laki-laki disuruh untuk bertebaran di muka bumi untuk cari ma'isyah, sedangkan perempuan disuruh waqarna fi buyutikunna. Dan juga yang berikutnya, para wanita diperintahkan untuk tunduk pada suaminya, untuk taat pada suaminya, untuk menghormati suaminya, dan menjaga harta suaminya. Sebagaimana Allah SWT menyatakan tentang para wanita, fasalihatu qanitatun, fasalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Wanita yang salihah adalah wanita yang qanitah, yang tunduk taat kepada Allah SWT pertama dan terutama, dan kemudian kepada suaminya. Dan kemudian kata Allah, hafidhatun lil ghaib bima hafidhallah, dan menjaga dirinya dan harta suaminya ketika tidak ada suaminya. Menjaga dirinya dan menjaga harta suaminya ketika enggak ada suami. Ini wanita yang salehah, yang tunduk taat pada suaminya, sehingga dia ridha kalau suaminya berbuat amalan-amalan yang saleh, beribadah kepada Allah, pergi ke masjid, mendatangi kajian-kajian ilmu, bersedekah. Jangan sampai kalian para wanita menjadi majbanah wa mabkhalah. Jangan sampai kalian para wanita seperti anak-anak, menjadi penyebab suaminya jadi penakut, menjadi penyebab suaminya menjadi pengecut, menjadi penyebab suaminya bakhil, menjadi penyebab suaminya kedekut, bakhil, gak mengeluarkan hartanya. Kenapa? Selalu ditegur istrinya, kemana kan uangnya? Oh, disodakohkan, kita masih kurang, anak kita masih begini, masih begitu. Akhirnya suaminya takut kalau mau sodakoh, sembunyi-sembunyi. Astagfirullahaladzim. Jangan sampai menjadikan suami pengecut, nanti kamu begini, nanti kamu kecelaka, nanti kamu begini. Akhirnya gak jadi berangkat jihad fisabilillah, gak jadi berangkat untuk dakwah fisabilillah, gak jadi berangkat untuk mencari ilmu kepada para ulama, karena takut-takut oleh istrinya. Qanifilina azakumullah. Maka usikum, aku wasiatkan kepada kalian wahai para wanita, jadilah seorang yang mendukung suaminya fi ta'atillah, pendukung suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk perintah yang lebih khusus pada wanita, walaupun suami juga diperintahkan, adalah mendidik anak-anak kalian. Al-ummu madrasatun idza a'adattaha a'adatta jilan tayyibal atra tayyibal a'raq. Ibu itu adalah sekolahan pertama. Kalau engkau persiapkan ibu untuk anak-anak kalian dengan baik, maka berarti engkau menyiapkan satu generasi yang baik. Lihat di sini ucapan para ulama menyatakan bahwa ibu adalah sekolah pertama, karena memang pertama yang akan dipelajari oleh seorang anak adalah dari ibunya. Sejak masih menetek, sejak anak masih di pangkuan ibunya, sudah diajari ibunya mendiamkan anaknya sambil berdendang, ya mendidik anaknya untuk berdendang dengan nyanyian-nyanyian. Kalau mendidik anaknya dengan zikir, ya akan terbiasa dengan zikir. Kalau dia dalam keadaan mendidik anaknya sejak bayi dengan kebaikan-kebaikan, maka akan terbiasa dia dengan kebaikan-kebaikan. Berarti yang pendidik pertama untuk anak-anak adalah ibunya. Bapaknya sering keluar, memang tugas mereka di luar, cari ma'isyah, bekerja, berjihad fisabilillah, mencari ilmu, berdakwah, dan seterusnya, berjuang, bantu-membantu untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ini semua tugas mereka. Maka anak di rumah dengan ibunya. Maka al-aulad itu yang paling banyak dia berhubungan dengan ibunya, sehingga bahasanya dijuluki dengan bahasa ibu. Kenapa? Karena anak itu akan ngikut bahasa ibunya. Karena yang terbanyak diajak bicara oleh ibunya, terbanyak bermuamalah, berinteraksi dengan ibunya. Maka kalian adalah pengaruh pertama pada anak tersebut. Hati-hati. Jadikanlah pengaruh pada anak-anak kalian adalah pengaruh yang baik. Jadikanlah apa yang kemudian diturunkan pada anak-anak kalian adalah perangai, akhlak yang baik, sikap yang baik, ucapan-ucapan yang baik, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula yang berkait dengan semuanya, laki-laki maupun wanita, adalah adab az-zamalah, adab bergaul. Tetapi saya sampaikan di sini pada kajian ini, kajian akhwat, karena memang banyak pelanggaran-pelanggaran terjadi di kalangan wanita, walaupun di kalangan laki-laki terjadi, tapi lebih banyak di sana, di dunia para wanita. Berkata Syekh Saleh atau Syekh gurunya Syekh Utsaimin rahimahullah, Syekh Sa'di rahimahullah. Berkata Syekh Sa'di rahimahullahu taala tentang adab az-zamalah. Sebagaimana alal muallim tawqir muallimihi wa adab ma'ahu, fakadzalika aqranuhu wal muta'allimuna ma'ahu alayhi min mura'ati huquqihim wal adabi ma'ahum a'dham min huquqil ashab ba'dhihim 'ala ba'd. Sebagaimana kita diperintahkan untuk menghormati guru-guru kita, ustaz-ustaz kita, para masyayikh, para ulama kita, kita juga diajarkan untuk beradab yang baik kepada saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita, khususnya teman dalam mencari ilmu. Yani teman semajlis, teman yang sama-sama mencari ilmu, maka tentunya akan terdukung kita mencari ilmu kalau kita beradab dengan baik pada teman-teman kita di majlis. Yani adab bersama teman duduknya, adab bersama teman duduknya di majlis-majlis ilmu. Fas suhbah fi talab al-ilmin tajba huquqan kathira. Persaudaraan, persahabatan sesama pencari ilmu, dan saya katakan kepada antum semuanya, ikhwan dan akhwat, karena kalian semuanya pencari ilmu. Yang namanya ahli sunnah harus menjadi tulab al-ilm. Yang namanya tulab al-ilm harus mereka saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu untuk mendapatkan ilmu. Berarti mereka masing-masing satu dengan lainnya saling memiliki hak dan kewajiban. Lianna lahum haqqul ukhuwah was-suhbah wa huqul intima' ila muallimihim. Karena mereka lebih banyak memiliki hak daripada orang lain. Muslimin di luar kita punya hak, tetapi sebatas hak muslim pada muslim lainnya. Tetapi teman-teman di majelis ilmu, di samping hak sebagai muslim, juga hak sebagai saudara semajelis atau saudara teman sama-sama mencari ilmu. Dan juga saudara dan teman sama-sama meniti jejak ilmu yang sama atau guru yang sama pula. Maka ini tentunya lebih dekat lagi, lebih dekat lagi. Maka ada hakul ukhuwah, ada hakul suhbah, ada hak al-intima ila muallimihim. Artinya begini, kalau kita berhubungan dengan muslim yang lainnya ada hak-hak, tetapi kalau kita tanya pelajaran apa kemarin, apa mereka ngerti? Gak ngerti, gak nyambung yang mana. Tetapi kalau kamu diantara kalian yang sama-sama cari ilmu, sama-sama ta'lim dengan para ustaz yang sama pula, maka kalian memiliki hak. Orang yang tidak hadir diberitahu, kemarin gak hadir ya, ini ada kajian fulan, ini saya punya rekamannya. Ini harus ada di tengah-tengah kalian, saling dukung-mendukung, saling bantu-membantu dalam talabul ilmi. yang datang terlambat, kasihan. Jangan kamu berbicara ketika guru sedang bicara. Nanti kamu ingat-ingat, orang ini kasihan, yang tadi awalnya dia gak tahu. Setelah selesai kajian, kamu tadi terlambat ya, ini yang tadi awal kamu gak datang baru sampai sini, disampaikan ini dan ini. Kalau mau mencatat, saya punya catatannya lengkap. Masya Allah, ikhwan wa akhwat, kaum muslimin, kaum muslimat, ahli sunnah, hendaklah saling dukung-mendukung dalam talabul ilm, dalam mencari ilmu. Dan termasuk hakus sohbah, termasuk hak persaudaraan sesama kalian, adalah yang bagi an la yada' mungkinan min naf'in, naf'i man yaqdir alaih. Hendaklah memberikan hak kebaikan apa yang kamu mampu untuk saudaramu. Yang tidak tahu dikasih tahu, yang enggak ngerti diajari, sama-sama ta'lim, selesai. Apakah sama pemahamannya? Ada yang paham 50%, ada yang 60%, ada yang memang qadarullah ma syaa fa'al, balik kurang cepat tanggap, enggak ngerti ya. Sama sekali, sama sekali. Bagaimana? Apa kewajiban kita terhadap orang yang seperti ini? Ya kita yang sudah paham, ngajar yang belum paham. Sini, saya ajarin. Tadi itu Ustaz merangkan begini-begini. Enggak paham, ajari dua kali. Kalau orang itu mengajari temannya yang belum paham, dianya semakin hafal. Ilmu itu beda dengan harta. Ilmu beda dengan harta benda. Kalau dikeluarkan akan berkurang. Tetapi kalau ilmu dikeluarkan bertambah, bukan berkurang. Kamu ajarkan, apa berkurang ilmumu? Bukan, malah bertambah. Bertambah hafal, bertambah ingat. Tiga kali menyampaikan, semakin hafal. Empat kali, lima kali, ya semakin hafal. Masya Allah. Semakin banyak berarti ilmunya, semakin melekat, kuat pada hatinya. Wa yanbaghi an yakuna ijtima'uhum fi kulli waqtin ghanimah. Lihat ini catatan penting para wanita khususnya, dan umumnya pada seluruh kaum muslimin, laki-laki maupun wanita. Hendaklah pertemuan-pertemuannya ketika kumpul ngobrol, fi kulli waqtin, dalam waktu kapanpun, jadikan sebagai ghanimah, yata'allam fiha al-qasir mimman huwa a'la minhu. Jadikan tempat itu kesempatan berkumpulnya untuk membicarakan ilmu, faedah-faedah ilmu. Yang tidak tahu tanya pada yang tahu, yang tahu menyampaikan pada yang tidak tahu, saling berdiskusi, mengingat-ingat pelajaran, mengingat-ingat ilmu, mengingat-ingat hadis, mengingat-ingat ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini semestinya majlis-majlis ahli sunnah. Maka para akhwat fillah, jangan jadikan majlis kalian majlis ngerumpi, majlis ghibah, menceritakan kejelekan orang lain. Hendaklah jadikan majlisnya sebagai majlis-majlis yang berfaedah. Wa ya'lamul 'arif yu'allimul 'arif ghairu 'arif. Ajarkan orang yang paham kepada orang yang tidak paham. Wa yatatarahuna minal masailin nafi'ah, dan saling bertanya atau saling melemparkan pertanyaan. Bukan ngetes, tapi latihan. Coba, daripada tebak-tebakan kosong. Bagaimana kalau kemudian salah seorang mereka nanya, yang lain jawab. Hadis ini riwayat siapa? Hadis yang ini bagaimana bunyinya? Coba sekarang dalil tentang masalah ini. Liyahmilu hammahum ma'qudan ala mahum bisadadi. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, agar majlis-majlis mereka bermanfaat, dan agar majlis-majlis mereka terkait dengan tujuan utama kita hidup di dunia, yaitu mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, dan mempelajari ilmu agama agar kita bisa berjalan di jalan yang tepat dan benar. Selanjutnya kata Syekh, madar al-isyghal binnas, bahayanya sibuk membicarakan orang. Ada bahaya. wal yahdharu min al istighali bin nas, kata Syekh rahimahullah, wal yahdharu, hendaklah berhati-hati mereka dari sibuk membicarakan orang, wa taftish an ahwalihim, atau memeriksa keadaan orang. Sensus, si fulan sudah punya anu loh, sudah punya kulkas. Oh, si fulan sudah punya ini, sudah punya itu. Iya ya, si fulan begini. Ngapain? Termasuk baiknya Islam seseorang adalah kalau dia meninggalkan apa yang bukan urusan baginya. Min husnil Islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Apa urusan dia itu namanya tadakhul fi ahwalin nas, ikut campur pada urusan orang. Biar saja urusan mereka. Ngapain? Wal aib, apalagi membicarakan aib. Membicarakan seperti itu ada sudah sia-sia. Bicarakan si pula sudah punya ini, si pula sudah punya itu. Assalamualaikum. Bertamu. Ah, ada keperluan om? Oh, enggak, main-main saja. Oh, saya bisa ke belakang. Padahal tuan rumah keberatan. Takut ini urusannya futul ini pasti. Ya, pengen tahu belakangnya kayak apa. Ya terpaksa ya, namanya tuan rumah. Nah, silahkan. Belakang lihat. Wah, ininya, mebelnya bagus. Buat bahan cerita, sama sekali dia gak ingin ke belakang. Ini namanya taftish fi ahwalin nas. Ini namanya tajassus. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'd. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan tajassus, jangan cari-cari. Pengen tahu ini, pengen tahu itu. Kayak intel. Kayak jasus. Buat bahan ngobrol. Besok tahu kamu si fulana. Oh, fulana itu kena kankernya atau sekarang begini, saya tahu loh rumahnya. Belakangnya begini, begini, begini, begini. Dia sudah punya ini, sudah punya itu. Ngapain? Daripada kamu ngobrol seperti itu, yang orangnya belum tentu suka dibicarakan di sana, belum tentu suka dibongkar semua apa yang ada di rumahnya, belum tentu senang dia. Apalagi dalam keadaan diceritakan yang jelek-jeleknya, tapi kotor. Misalnya, saya pernah masuk, jijik itu begini. Astagfirullahaladzim. Jadikan majlis kalian, wahai para akhwat billah, wahai para ummahat, wahai para wanita, manfaatkan majlis-majlis kalian bukan untuk ngobrol kosong, untuk ngerumpi, untuk ghibah, untuk menceritakan fulana wa fulana. Jadikan sebagai faedah-faedah ilmu. Tanyakan apa yang kemarin dibahas kamu gak hadir. Tanyakan apa yang kemarin dibahas kamu belum paham. Kemarin itu saya ada yang belum paham, ganjil di benak saya. Tanyakan. Sehingga majlis-majlis yang bermanfaat. Ketika ada seseorang yang datang ke perumahan, perumahan ahli sunnah, perumahan akhwat yang sekian ratus kakak atau seratus kurang lebih ya, kepala keluarga di sana, ternyata banyak kasus-kasus akhwat, kasus begituan. Yang ini bermusuhan dengan itu karena digibahin di sana, karena bermusuhan karena begini, macam-macam. Sampai orang tadi berkata, kok nggak ada bedanya ya, perumahan salafiyin dengan perumahan orang umum sama saja. Bahkan sebagian perumahan-perumahan orang umum bahkan nggak seperti itu. Mereka nggak peduli. Ya ini masing-masing dengan rumahnya sendiri-sendiri. Karena firnaazakullah, hanya saja biasanya orang awam tidak pedulinya karena memang tidak peduli dan tidak ingin bantu, sehingga enggak mau tahu tetangganya. Enggak ada foto. Ini sebaliknya. Semua harus tahu. Jarum jatuh di rumahnya si fulana, tahu dia. Jarum jatuh tahu. Oh, jarumnya si fulana jatuh. Fadhilna azamullah akhwati fillah. Ini adalah satu perkara yang sesungguhnya enggak pantas terjadi di tengah-tengah akhwat ahli sunnah, apalagi ikhwan. Iya kan? Kalau tengah-tengah ikhwan berarti dua masalahnya. Kesalahan yang pertama, yang kedua mirip akhwat. Dua kesalahannya. Satu sama dosanya tadi, ghibah juga dosa bagi laki-laki, sama dosa bagi perempuan. Dan seterusnya, plus ditambah, kok mirip akhwat? Gak pantas. Kok kayak perempuan, isinya ghibah, ghibah, ceritakan sipulan, sipulan. Alhamdulillah. Ikhwan, biasanya jarang yang demikian. Kenapa? Mereka sibuk dengan urusan-urusan yang penting yang mereka ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, urusan agamanya. Urusan bagaimana dia bertanggung jawab di hadapan Allah terhadap istri dan anak-anaknya dalam masalah din, dan kedua dalam masalah ma'isha yang juga bertanggung jawab. Maka mereka sibuk. Khamilina a'azakumullah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Kata beliau, kata Syekh As-Sa'di, fa inna dhalika ithmun hadirun, karena membicarakan orang lain, apalagi membicarakan kejelekan-kejelekan mereka yang mereka tidak sukai, itu adalah dosa yang nyata. Dan dosa akan menghalangi ilmu. Dosa akan menghalangi ilmu. Maka ikhwan ibn a'azakumullah, yang kedua atau yang ketiga, di samping menghalangi ilmu, juga dia akan menghalangi orang lain untuk mendapatkan ilmu. Bagaimana? Ada orang baru mau ngaji, duduk tengah-tengah akhwat. Ini cadar aja belum pakai, dia masih pakai kerudung aja. Melihat bagaimana perangai mereka seperti ini, seperti itu. Besoknya gak mau ngaji lagi, ngapain? Kok seperti itu? Ini kan jadi fitnah. Jadi fitnah, menghalangi orang lain untuk mencari ilmu. Tetapi kalau ahli sunnah dengan akhlaknya ahli sunnah, maka insya Allah perangainya sudah dakwah. Adab dan akhlaknya sudah mengajak mereka kepada fadilah. Apalagi plus menyampaikan ilmu, masya Allah, menyampaikan kepada mereka tambahan-tambahan ilmu. Maka ini adalah sesuatu yang kebaikan di atas kebaikan. Al-qana'ah bil-yasir, yang juga penting bagi para wanita adalah merasa cukup dengan apa yang ada. Merasa cukup dengan apa yang ada adalah qana'ah, dan qana'ah adalah sifat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Merasa cukup apa yang diberikan oleh suami, merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah melalui tangan suami. Jangan dikira kalau apa yang diberikan suami itu seakan-akan bukan pemberian Allah, kemudian boleh diprotes, kok cuma segini, kok begini, kok begitu. Itu pemberian Allah. Kalau ditanya suami mana yang pengen sedikit ngasihnya, iya kan? Gak ada. Semuanya ingin memberikan yang terbaik maunya. Tetapi kadang-kadang berhasil mereka usaha, kadang-kadang gagal. Kadang-kadang mereka mendapatkan banyak, kadang-kadang mendapatkan sedikit, kadang-kadang bahkan tidak mendapatkan sama sekali. Maka hendaklah para wanita sabar dan qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan. Saya ulangi, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan melalui tangan suami. Alhamdulillah, tidak apa-apa, kita cukup kok dengan ini saja. Masya Allah, menjadikan Allah SWT cinta kepadanya, ridha kepadanya, dan juga menjadikan suami kalian semakin cinta kepada kalian. Iya kan? Ketika kalian membawa dalam keadaan sedih ya, karena sedikit ya, ternyata diterima dengan gembira, enggak apa-apa, alhamdulillah ya. Kita cukup kok dengan ini, cukup kok dengan itu ya. Apa enggak senang suami ya? Semakin tinggi cintanya. Qanibirina azakumullah. Dan kalau suami cinta kepadanya, masya Allah, itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan bagi suaminya dan kebahagiaan bagi istrinya. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW, hati-hati, perhatikan dirimu, bagaimana kedudukannya terhadap suamimu. Lihat dirimu terhadap suami. فَإِنَّهُ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ أَوْ كَمَا قَالَ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَىٰ أَلِهِ وَسَلَّمُ. Karena suamimu itu adalah surgamu dan nerakamu. Kalau kamu menjadikan suamimu begini dan begitu jadi neraka, maka ya kamu sendiri yang merasakan nerakanya, mengerikan. Kalau kamu menjadikan suamimu ridho, kamu sendiri akan mendapatkan kebahagiaannya. Yani jannahmu dan narmu di dunia ini di suamimu. Maka lihat dirimu terhadap suamimu bagaimana. Kalau menjadikan suamimu ridho, kamu akan merasakan bahagia. Kalau menjadikan suamimu dalam keadaan tidak ridho, marah, gak suka, jengkel, apa jadinya? Rumah terasa panas, dia gak tenang di rumah, gelisah. Yang ada di pikirannya, bagaimana saya cari istri baru? Iya pak, iya pak, iya, jadi aku saja. Aku saja. Emang nyatanya demikian. Kenapa? Karena memang apa yang terjadi pada mereka ketika tidak meridhoakan suaminya, tentunya suami berpikir bagaimana bisa mendapatkan yang lebih saleh dari dia, yang lebih baik dari dia, yang lebih ridho kalau diberi dengan sedikit. Qul inna a'udzu muslimin yang saya hormati. Hanya saja sebagian mereka enggak berani, sebagian mereka berani, kan begitu untuk taat. Tapi pikirannya ada, pikiran tersebut. Lalu terus marah-marah. Qul inna a'udzu wa akhwati billah, kaum muslimin, kaum muslimat yang saya hormati. Kamu sendiri yang membuat suamimu seperti itu, kamu sendiri yang membuat suamimu dalam keadaan begini dan begini. Berikan apa yang terbaik untuk suamimu, harapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kemudian keridhaan suami. Dan kemudian artinya di bawah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu yang terutama dan utama, cari keridhaan Allah dan kemudian keridhaan suami. Masya Allah, kalau suami wafat dalam keadaan ridho terhadap istrinya, ini masalah yang sangat tinggi kemuliaannya bagi seorang wanita. Wanita meninggal dalam keadaan suaminya ridho kepadanya, maka dia dalam keadaan baik, meninggal dalam keadaan baik. Para wanita itu Masya Allah, walaupun dari satu sisi sebagai fitnah, tapi sisi lain wanita itu sangat mudah dimudahkan oleh Allah untuk masuk jannah, untuk masuk surga, digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para wanita idza salat khamsaha wa samat syahraha wa ata'at ba'laha, para wanita kalau sudah salat lima waktunya, sudah puasa yang wajibnya, kemudian taat suaminya, maka silakan masuk dalam jannah min ayyi abwabi thamaniyati syaat, silakan masuk ke surga dari pintu manapun yang delapan, silakan. Silakan pilih. Kalau benar-benar azab Allah hanya disebut tiga, salat yang wajibnya, puasa yang wajibnya, dan taat pada suaminya. Gampang toh? Tetapi sungguh prakteknya sangat sulit. Karena gangguannya dari para syaitan sangat banyak. Syaitan-syaitan dalam bentuk jin dan syaitan-syaitan dalam bentuk manusia. Syaitan dalam bentuk jin dan syaitan dalam bentuk manusia. Jinnya membisik-bisikkan, kamu kok terima saja begini dan begitu, kenapa gak protes? Setan manusianya, teman-teman yang jelek, assalamualaikum, kamu katanya begini-gini sama suamimu, kok nurut kamu? Astagfirullahaladzim, kamu datang jauh-jauh ke rumah saya untuk itu, keluar kamu dari sini. Kalau tegas, tapi kebanyakan gak bisa jawab. Jangan mau, jangan urus sama suamimu, ngapain? Enak saja laki-laki itu. Wah, itu bahasa-bahasa syaitonah-syaitonah, setan-setan perempuan dalam bentuk manusia datang menggoda para istri-istri yang baik supaya gak baik, istri-istri yang soleha supaya gak tunduk pada suaminya, dengan bahasa-bahasa yang dibuat-buat. Qanifrina azakumullah. Kadang ada yang sengaja, berarti memang benar-benar syaitan, na'udzubillah. Ada yang tidak sengaja. Lu apa ada menggoda enggak sengaja? Ada. Menggoda tapi enggak sengaja karena bodohnya. Datang saudara perempuannya, karena belum ngaji enggak ngerti. Aduh, kamu pucet banget. Kenapa enggak pakai gini, enggak pakai gitu? Suruh berdandan, keluar rumah dalam keadaan dia enggak pakai sadar. Disuruh berdandan, pakai lebih sedikit aja supaya enggak kelihatan pucet. Ikhlas banget nasihatnya, nggak niat. Kata suami saya nggak boleh. Ya, suami kamu kan nggak tahu. Qanifrina azakumullah. Sekian banyak penyakit-penyakit yang menghalangi seorang wanita untuk tunduk pada suaminya. Padahal kalau dia mau sholat lima waktunya, mau puasa yang wajibnya, kemudian taat suaminya, silakan masuk ke surga yang manapun yang dia sukai. Fadabirina azakumullah. Ketika Rasulullah SAW menyatakan tentang seorang wanita, dikatakan dia adalah perempuan ahli surga, ahli jannah, ada seorang sahabiah yang penasaran, pengen tahu, kamu itu dikatakan oleh Nabi sebagai perempuan ahli jannah, apa sih istimewanya? Coba ceritakan. Kata dia, gak tahu, saya gak merasa istimewa dalam apapun. Ditanya tentang sholatnya, kurang lebih sama. Ditanya tentang puasanya, kurang lebih sama. Ditanya semuanya, hampir sama. Gak ada yang lain. Serasa setahu saya gak ada. Hanya saja kalau saya ditinggal suami saya bekerja, saya membayangkan sedih atau merasakan betapa beratnya suami saya di luar. Capek dia, lelah dia, panas, terik panas matahari padang pasir. Maka ketika beliau datang, langsung aku siapkan air yang dingin untuknya. Karena saya tahu merasakan betapa capeknya dia di luar. Kata sahabiah tadi, itu insya Allah yang dimaksud. Ini insya Allah yang dimaksud. Qulina azakumullah, lihat, hanya perkara dia betul-betul sangat sayang pada suaminya dan bagaimana dia membayangkan betapa beratnya suami di luar. Maka ketika datang dilayani dengan baik. Dilayani dengan baik. Qulina azakumullah kaum muslimin yang saya hormati. Kaum muslimat yang saya hormati. Perkara ini sungguhnya secara teori gampang, air putih berapa harganya? Iya kan? Tapi bukan itu yang jadi masalah. Bagaimana perhatiannya pada suaminya yang dalam keadaan dia pontang-panting cari ma'isyah untuk diri dan untuk dirinya dan keluarganya, untuk istrinya dan keluarganya. Kasihan. Jangan pulang-pulang dibentak-bentak. Ini pulang kerja capek. Nih anakmu nangis seharian. Anak yang nangis seharian, suaminya dimarahi pulang-pulang, gak tahu apa-apa. Saya capek dari pagi sampai sore, seakan-akan suaminya gak capek. Ini perkara yang kadang-kadang khilaf. Bukan khilaf perselisihan, khilaf dalam keadaan lupa. Terlalaikan bagi para wanita, terlalaikan bahwa suaminya adalah orang yang di luar itu bukan nganggur, bukan main-main. Ima cari ilmu atau cari ma'isyah, imam untuk urusan agama atau untuk urusan kepentingan istri dan anak-anaknya. Iya kan? Ya beda kalau memang suaminya adalah na'udzubillah orang yang jelek. Ini yang tidak kita bicarakan. Yang kita bicarakan adalah mereka-mereka ahli sunnah yang kesibukannya pengajian, ta'lim, daurah, belajar, cari ilmu, cari ma'isyah. Qanifidina azabullah wa akhwati fillah. Maka dikatakan di sini, hendaklah seorang wanita memiliki sifat qana'ah, merasa cukup dengan apa yang Allah kasih, dengan apa yang Allah berikan, sehingga Allah akan kasih barakah. Siapa yang menerima apa yang Allah beri dengan syukur, maka Allah akan tambah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur akan kami tambah, kata Allah. Tapi kalau kalian kufur, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya adabku sangat berat, kata Allah, sangat dahsyat. Hati-hati. Wal-iqtisad wal-qana'ah min akbar al-awamil li hasl al-ishtighal ad-dunyawiyyah wa iqbal al-muta'allim ala ma huwa bisadadi. Selain itu, qana'ah, merasa cukup dengan yang sedikit dan merasa cukup dengan apa yang ada, ini akan menjadikan kesibukan dia lebih fokus pada ilmu agama dan pada akhiratnya. Iya kan? Kalau dia merasa cukup dengan apa yang ada, maka pikirannya enggak sibuk di situ. Pikirannya sibuknya dengan ilmu agama, kajian, dan juga apa yang akan kita dapatkan di akhirat nanti, kita berupaya sekarang, itu dipikirkan. Tetapi kalau na'udzubillah dituangkan kepadanya harta yang melimpah, belum tentu dia tetap ingat kepada akhirat. Sebagian besar bahkan terlalaikan dari akhirat. Ketika seorang sahabat pedagang yang kaya datang dari luar negeri dari perdagangannya, tentunya pulang dengan membawa harta. Itu biasa perdatangan para sahabat-sahabat yang miskin, yang fukara. Biasa begitu. Ya memang biasanya mereka sedekah. Datang berkumpul. Rasulullah SAW melihat para fuqara datang ini tersenyum. Tersenyum, karena tahu mereka ini mengharapkan pemberian. Kata Nabi, mal faqra akhsha alaikum. Kata Nabi, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian. Apa yang dikhawatirkan berarti? Justru yang aku khawatirkan dituangkannya harta kepada kalian sabda. Aksya, khawatir akan dituangkannya kepada kalian harta dunia. Hatta la yazighu qalba ahadikum illa hi. Hingga tidak menyimpang, tidak sesat hati salah seorang kalian kecuali karena harta tersebut. Kama qala sallallahu alaihi wasallam, seperti ada yang terlewat, yaitu kata Nabi, akhsha, justru yang aku takutkan adalah antufrud alaikumud dunya, dituangkan kepada kalian dunia, fatanafasuha kama tanafasuha, sebagaimana pernah dituangkan kepada Bani Israel, kemudian kalian berlomba-lomba dengan harta tersebut sebagaimana dulu Bani Israel berlomba-lomba dengan harta benda tersebut, hingga tidak menyesatkan hati salah seorang kalian illahi, kecuali dia, kecuali harta tersebut. Jadi yang dikhawatirkan malah itu. Mal faqr akhsha alaikum. Bukan kemiskinan yang aku khawatirkan, tapi yang aku khawatirkan kalau kalian dituangkan kekayaan kemudian kalian sesat, itu aku khawatir. Ini bukan berarti tidak boleh kaya, silahkan. Tetapi kekhawatiran Nabi harus diperhatikan. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Lebih banyak godaannya, lebih banyak fitnahnya. Sehingga kalau kita qanaah dengan apa yang ada, ternyata dikasihnya pas-pasan, terima alhamdulillah, maka kamu akan bisa sibuk dengan perkara-perkara agama dan masih luang waktu untuk ta'lim, untuk belajar dan sebagainya. Barakallahu fikum. Assalamu taufiq wal afiyah. Nasrul hidayah lana wa lakum wa li jami'il muslimin. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya rebonding, pelurusan rambut, pengeritingan rambut dan sebagainya? Allah Alam. Ngapain ini mang? Syukuri apa yang ada. Dapat lurus alhamdulillah, dapat keriting alhamdulillah. Kalau kamu dapat lurus, pikirkan mau banyak orang yang keriting pengen seperti kamu lurus. Kamu dapat alhamdulillah. Demikian pula yang keriting, alhamdulillah banyak orang yang pengen keriting, kamu dikasih keriting. Alhamdulillah, syukur apa yang ada. Enam. Apakah boleh kita mendengarkan radio rojak mengambil faedahnya? Qanibina azakumullah, sudah dikatakan berkali-kali bahwa radio rojak adalah radionya hizbiyyin. Karena qaimina fi, sebagian orang-orangnya adalah orang-orang hizbi sururi, yang mereka dalam keadaan tidak suka kepada beberapa ulama dengan alasan-alasan yang mereka buat-buat, dengan ucapan-ucapan yang miring. Enam, mereka pilih-pilih ulama yang mereka sukai, mereka masukkan. Mereka yang tidak suka, ulama yang mereka tidak sukai, mereka cerca. Ya dengan halus bahasanya. Ya tapi kan dia tidak mengerti keadaan kita. Dia terlalu begini, terlalu begitu. Qanibina azakumullah. Kalau mau belajar mencari ilmu, cari faedah, di kaset-kaset banyak, di CD-CD banyak, dalam kitab-kitab banyak, di majelis-majelis ilmu juga banyak. Ngapain? Yang di roja itu di setel itu kaset juga. Lah ngapain daripada kaset? Lah kaset di rumah kamu. Kaset para asatidah ahli sunnah atau masyayikh ahli sunnah yang diterjemahkan oleh para asatidah, masya Allah, alhamdulillah. Bagaimana hukum menyemir rambut yang belum seluruhnya beruban? Yang diharamkan adalah warna hitam. Menyemir rambut dengan hitam itu haram hukumnya. Yang lain saya tidak tahu larangannya, wallahu ta'ala alam. Apakah boleh menasikahi diri? Bagaimana menasikahi anak yang sudah besar lewat dari 7 hari? Nah, pernah ditanyakan beberapa ulama, seperti Syekh Suhaimi pernah ditanya untuk menasikahi anak yang sudah besar. Itu dikatakan boleh oleh beliau. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas sunnah tasbihnya dia tidak dapat. Sunnah tasbih itu sunnah hari ketujuhnya. Harusnya hari ketujuh, tapi ini tidak, karena waktu itu belum mampu atau apa. Maka dia mendapatkan pahala nasikah, tetapi tidak seperti keutamaan yang mentasbihnya pada hari ketujuh atau yang mengerjakannya pada hari ketujuh. Wallahu ta'ala a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.